yang cantik hadir lagi coy. Lela Karisma. Bapakku kawin lagi, ibuku seorang diri. Jadilah aku begini, mata gelapku bernyanyi. Seorang diri.